Ketika al-Mughni oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, kitab ini di jilid yang kedua halaman 168-169. Jadi setelah beliau menyebutkan dalil-dalil tidak bolehnya seorang itu berbicara dikala khatib sedang berkhutbah, ya. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa idza sami'al insanu mutakalliman lam yanhahu bil kalam, apabila seseorang mendengarkan orang ngomong, itu ada orang sedang berbicara, jangan dia melarangnya dengan ngomong, diam kamu, jangan dengan ucapan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktub faqad lagauta, apabila kamu mengatakan kepada temanmu ansit, nah itu ucapan, maka sungguh kamu telah berbuat lalai dalam keadaan imam berkhutbah. Walakin yushiru ilaihi, akan tapi dia mengisyaratkan seperti mengisyaratkan. Nasu alaihi Ahmad, ini disebutkan dinaskan oleh Imam Ahmad, fayadau usbu'ahu alafi, seperti misalnya dia meletakkan tangannya di mulutnya kalau misalnya bisa gitu. Dengan isyarat. Paham ya, kawan? Wa mimman ra'a an yushira wa la yatakallam, termasuk di antara para ulama yang berpendapat demikian, yaitu mengisyaratkan dan jangan ngomong, Zaid bin Suhan dan Abdurrahman bin Abi Layla Al-Thawri Al-Auza'i Ibn al-Mundhir. Wa karihal isyarata Tawus, sedangkan yang membenci memakruhkan untuk mengisyaratkan adalah Tawus. Yang zahir bahwa Ibnu Qudamah rahimahullah merajihkan bolehnya isyarat. Lalu beliau mengatakan, fa'ammal kalamul wajib, ataupun perkataan yang mesti diucapkan, perkataan wajib, kata hadirid barir, seperti memberikan peringatan kepada orang yang buta. Ya, misalnya orang buta ini mau nabrak tembok. Jangan-jangan, boleh ngomong gitu loh. Ataukah akan jatuh misalnya ke mana, ke lubang yang akan membahayakan dia. Kamu jangan ke situ, hai buta, misalnya. Paham ya? Ini kata beliau, ini tahdzir yang wajib. Jangan sampai jatuh ke dalam sumur begitu. Au man yukhafu alaihi naran au hayatan au hariqan, ataukah orang yang dikhawatirkan dia akan terbakar, ataukah ada ular di dekatnya. Ya. Au wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, balahu fi'lu, maka boleh dia melakukannya. Jadi boleh ngomong, kata beliau. Li anna hadza yajuzu fi nafsi shalah ma'a isadiha. Karena ini diperbolehkan pula ketika seorang sedang sholat, akan tapi sholatnya rusak, kata beliau. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah khutbah apa sholat Jumatnya juga rusak? Nah itu mereka tidak akan menyatakan iya. Tapi kalau orang sholat kemudian ada ular, boleh kita membatalkan sholat lalu memberitahu, hei hati-hati, gitu. Pahamin ya? Hati-hati kamu, di situ ular. Hati-hati ular di atasmu misalnya. Tapi sholat kita batal. Yang menjadi pertanyaan, apakah khutbah pun batal? Artinya Jumat kita itu batal. Lalu kemudian kita melaksanakan sholat zuhur. Fahahuna aula, maka ini lebih utama, kata beliau. Di sini tidak dijawab oleh beliau apakah Jumatnya juga batal atau tidak. Fa'amma tashmitul atis waraddus salam. Sekarang menjawab orang yang bersin dan menjawab orang yang mengucapkan salam. Ini yang Anda dapatkan sering hukum ini, menjawab orang bersin. Tapi tidak dibahas bagaimana kalau orang bersin. Apakah mengucapkan alhamdulillah ketika khutbah? Atau mau dikiaskan lagi ke sholat? Ataukah mau dikiaskan lagi ke sholat? Sebab nanti masalahnya khutbah ini terdapat beberapa perbedaan dengan sholat. Kalau sholat sama sekali tidak boleh ngomong. Tapi ketika seorang bersin boleh seorang itu mengucapkan alhamdulillah di dalam sholat. Paham ya, kawan? Nah, apakah ketika seorang mendengarkan khutbah kemudian dia bersin, apakah boleh dia mengatakan alhamdulillah? Lagi-lagi dikiaskan pada permasalahan sholat. Kalau begitu, apakah boleh ketika seorang melaksanakan sholat ada kemungkaran? Bolehkah dia mengingkari? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari khatib yang mengatakan waman yaksihima, waman yaksihima. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Bisal khatibu anta. Dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu yang mendengarkan sebagai mustami al-khutbah. Ya. Apakah boleh di dalam sholat seorang itu dalam keadaan punya hajat lalu kemudian berbicara dan tidak membatalkan Jumatnya, sebagaimana seorang Arabi yang datang di masjid lalu kemudian berbicara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkannya hujan. Terjadi beberapa perbedaan antara diam ketika khutbah dengan diam ketika sholat. Adapun menjawab orang yang bersin dan membalas orang yang mengucapkan salam, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang pertama berkata Asram, sami'tu Aba Abdillah. Aku mendengarkan Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad. Beliau ditanya, ya ruddur rajulus salama yaumal jum'ah. Apakah seseorang boleh membalas salam pada hari Jum'at? Faqala na'am. Kata Imam Ahmad, boleh. Ya. Wa yushammitul atis. Dan menjawab orang bersin, faqala na'am wal imamu yakhtub. Boleh menjawab orang bersin dalam keadaan imam berkhutbah. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, qad fa'alahu ghairu wahidin. Ini telah dilakukan oleh bukan satu orang. Nah, qala dzalika ghairu marrah. Berkali-kali Imam Ahmad mengucapkan ini, termasuk yang membolehkan Al Hasan Al Basri, Asy-Sya'bi, Wan Nakhai, Wal Hakam, wa Qatadah, wa Tsauri, wa Ishaq. Wa dzalika li anna hadza wajibun fa wajaba al-ityanu bihi fil khutbah ka tahdhirid dharir. Dengan alasan ini hukumnya wajib, menjawab orang bersin wajib dan menjawab orang mengucapkan salam pun wajib. Maka wajib kita mendatangkannya di dalam khutbah seperti memberi peringatan kepada orang yang buta itu tadi. Ya. Ini riwayat yang pertama, boleh. Ada riwayat yang kedua yang dinukilkan dari beliau memerinci, ya, tafsil. In kana la yasma'u raddas salam wa tashmitul atis. Kalau misalnya dia tidak mendengarkan khutbah, isi khutbahnya itu dia tidak mampu mendengarkan, boleh dia menjawab orang yang salam dan boleh dia membalas orang yang bersin. Wa in kana yasma' lam yaf'al, tapi kalau dia dengarkan maka tidak boleh dia melakukannya. Paham ini, ikhwan? Jadi dirinci, dengar khutbah enggak? Kalau tidak, boleh. Kalau misalnya masjidnya luas sehingga dia tidak bisa mendengarkan khutbah. Nah, ya, ataukah dia dengar tapi yakni samar-samar, dia tidak mampu untuk memahaminya, maka boleh dia menjawab salam atau menjawab orang bersin. Tapi kalau dia dengarkan tidak boleh. Berkata Abu Thalib, berkata Ahmad, "Idza sami'tal khutbah fastami' wa amsit wa la taqra wa la tushammit." Apabila engkau mendengarkan khutbah, ya, maka dengarkanlah dan diamlah. Jangan kamu membaca dan jangan pula kamu menjawab orang bersin. Wa idza lam tasma'il khutbah faqra wa syammit wa rudd as-salam. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan khutbah, maka silakan membaca, silakan membalas, ya, bersin, dan silakan menjawab orang yang mengucapkan salam. Berkata Abu Daud, aku pun mengatakan kepada Imam Ahmad, ya ruddus salam wal imam yaktub wa isyamitul atis. Apakah boleh seseorang membalas orang mengucapkan salam dan imam sedang berkhutbah dan membalas orang yang bersin? Qala idza kana laisa yasma'ul khutbah fa yaruddu wa idza kana yasma'u fala. Kalau dia tidak mampu mendengarkan khutbah maka dia membalasnya. Tapi kalau tidak maka jangan, yakni kalau dia mendengarkan maka jangan dia membalas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu wa amsitu. Dengarlah dan diam. Ya. Lalu dikatakan kepada Imam Ahmad, bagaimana seseorang yang mendengarkan dengungan suara imam ketika berkhutbah, wala yadri ma yaqul, tapi dia tidak mampu memahami apa yang dia katakan. Ya. Paham ya? Ya ruddus salam, jadi berarti mendengarkan dengungan ini ya, tapi tidak mampu dia pahami. Apakah dia membalas salam? Qala la. Ternyata Imam Mahmud mengatakan tidak boleh. Jadi kalau hanya sekedar mendengarkan dengungan saja ya, tapi tidak memahami apa isinya, kata Imam Ahmad juga tidak boleh menjawab ucapan orang yang salam. Idza sami'a syai'an, apabila dia mendengarkan sedikit sesuatu begitu. Ya. Berarti keliru tadi ana membawa apa ucapan Imam Ahmad ini kepada permasalahan ini. Yang benar bahwa riwayat yang kedua ini menunjukkan Imam Ahmad kalau mendengar sedikit saja baru tidak boleh membalas salam dan tidak boleh membalas orang bersin. Diriwayatkan pula yang demikian dari Atha'. Yang demikian ini dengan alasan bahwa diam itu ketika khutbah hukumnya wajib, maka tidak diperbolehkan berbicara ya, tanpa ada darurah. Tanpa ada darurah. Nah, ini yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan yang zahir bahwa Ibnu Qudamah rahimahullahu taala merajihkan pendapat tersebut, yakni tidak diperbolehkan untuk mengucapkan atau membalas salam ataukah membalas orang bersin sama sekali. Kemudian juga di dalam kitab At-Tamhid oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau juga menyebutkan perselisihan para ulama ya, dalam permasalahan membalas orang yang bersin ketika khutbah. Imam Malik rahimahullah dan para pengikutnya mengatakan la yushammitul atis wa la yaruddus salam illa in raddahu isyarah kama yuraddu fis shalah. Tidak boleh dia membalas orang bersin dan tidak boleh dia membalas salam, kecuali dia boleh membalasnya tapi dengan isyarat. Jadi tadi ikhwan, pendapat Imam Ahmad kita sudah ketahui kan? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan apa? Boleh secara mutlak. Riwayat yang kedua menyatakan terperinci, apabila dia mendengarkan tidak boleh, walaupun hanya sekedar degungan, tidak boleh membalas. Tapi kalau tidak mendengarkan sama sekali, maka diperbolehkan. Nah, kemudian pendapat Imam Malik menyatakan tidak diperbolehkan. Cara membalasnya bagaimana? Dengan isyarah. Berkata Abu Hanifah dan para pengikutnya, la yaruddus salam wa la yushammitul atis. Jangan dia membalas salam, jangan dia membalas orang yang bersin. Ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Berkata Ats-Tsauri dan Al-Auza'i, la ba'sa bi raddis salam wa tashbitil atis. Tidak apa-apa membalas salam dan membalas orang bersin. Wal imam yakhthub, dalam keadaan imam berkhutbah. Dan ini juga pendapat Hasan Al-Basri wan Nakhai wa Sya'bi wal Hakam wa Hammad wa Zuhri. Dan ini juga pendapat Ishaq bin Rahuya. Pahaminya ini yang diriwayatkan dari mereka. Adapun pendapat Imam Syafi'i ada dua riwayat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi itu yang masyhur dari Imam Syafi'i, ada dua qaul ya. Qaul qadim, pendapat yang dahulu. Pendapat yang dahulu itu ketika apa? Beliau berada di mana ya, kawan? Di Irak ya. Ketika itu. Dan setelah beliau pindah ke Mesir, maka beliau mendapatkan banyak riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan terjadinya perubahan, beberapa perubahan fatwa dari beliau dalam berbagai macam permasalahan. Adapun dalam permasalahan ini ada dua riwayat. Ada riwayat dari perkataan beliau yang dahulu ketika beliau di Irak. Naam. Berpendapat wajib hukumnya diam, tidak boleh membalas orang bersin, tidak boleh menjawab orang yang salam kecuali dengan isyarat. Jadi pendapat yang dahulu sama dengan pendapat siapa ya kawan? Pendapatnya Imam Malik. Sedangkan ya, pendapat yang barunya ketika beliau berada di Mesir, walau sallama rajulun, kalau ada orang yang mengucapkan salam, karihtuhu lahu, saya membenci orang mengucapkan salam masuk ke dalam masjid. Nah, pahamin ya, karena kita telah sebutkan kemarin bahwa dalam beberapa hadis tersebut tidak diungkulkan ketika mereka masuk masjid, mereka mengucapkan salam. Kata Imam Syafi'i, saya membenci mereka masuk ke dalam masjid mengucapkan salam. Tapi kalau ada orang masuk masjid lalu mengucapkan salam, wa ra'aitu ayyuradda alaihi, Ya. Saya berpendapat untuk dibalas ucapan salamnya itu. Walaupun saya benci kalau ada orang masuk mengucapkan salam pada hari Jumat, tapi kalau dia sudah mengucapkan salam, kita wajib untuk menjawabnya. Li'anna radda salami fardun, karena membalas salam itu hukumnya wajib. Lalu beliau berkata, walau atasa rajulun wal imamu yaktubu fil jum'ah fashammatahu rajulun rajautu ayyasa'ahu li'anna tashmita sunnah. Kalau misalnya seseorang bersin dalam keadaan imam berkhutbah pada hari Jumat, lalu dibalas oleh seseorang, ya, dikatakan yarhamukallah, maka saya mengharapkan yang demikian ini boleh, karena membalas orang bersin itu pun termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian pengikut Syafi'i seperti Al-Muzani, na'am, dan juga dihikayatkan oleh Al-Buwaiti dari Imam Syafi'i, annahu la ba'sa bi raddis salam wa tashmitil atis wal imamu yakhthubu fil jumu'ati wa ghairiha, bahwa tidak mengapa membalas salam dan membalas orang bersin dalam keadaan imam berkhutbah pada hari Jumat dan selain hari Jumat. Ya, ini pendapat akhir dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membenarkan pendapat ini, dan beliau mengatakan innahul asah, bahwa ini yang paling sahih. Ini yang paling sahih. Dan juga Al-Azhari, ya, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau As-Samaruddani dalam syarah Risalatil Qayrawan, beliau mengatakan wa yajuzul kalamu halal khutbah fi masail. Boleh seseorang itu berbicara ketika khutbah dalam beberapa permasalahan, di antaranya adzikrul qalil inda sababihi. Misalnya berzikir sedikit ketika ada sebab. Ketika ada sebab yang tadi menjawab orang salam dan yang lainnya. Wa ta'min inda sama'il maghfirah aw najati minan nar. Ya, dan mengucapkan amin ketika mendengarkan maghfirah, meminta ampun ataukah keselamatan dari neraka. Wa ta'awud, dan kita mengatakan a'udzu billah inda sama'i dzikrin nar aw syaitan, ketika mendengarkan atau disebutkan neraka ataukah syaitan. Wassalatu ala nabi inda dzikrihi, dan bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama beliau. Kullu dzalika sihran wa yukrahu jahran. Semua ini dilakukan dengan sir, dengan suara pelan, dan jangan dikeraskan. Nah. Ya. Pahamnya? Dan pendapat ini ana mendapatkan salah satu perkataan dari Al-Mubarakfuri yang merajihkan pendapat Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, dan ini wallahu alam bisawab, sebagai pendapat yang wallahu alam. Sekarang ini ana melihat ini lebih dekat pada menggabungkan di antara berbagai dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan tersebut. Beliau mengatakan di dalam syarah Tirmidzinya, yaitu Tuhfatul Ahwazi jilid 3 halaman 33, beliau mengatakan wajhul ikhtilaf annaha huna umumat muta'aridah. Ya, sisi perselisihannya bahwa di sini ada keumuman-keumuman yang saling bertentangan. Dari sisi lain apa? Larangan untuk berbicara ketika khutbah. Nah, ini keumuman tersendiri, ya kan? Ya ummu kullakala. Ini mencakup secara umum setiap perkataan. Paham ini? Nah, dari sisi lain ini keumumannya. Tidak boleh atau dilarang berbicara ketika imam berkhutbah. Dan ini secara umum. Berbicara apa saja. Demikian pula perintah untuk diam. Ini mencakup seluruh diam. Yani tidak boleh berbicara dalam segala perkara. As-sukutu an kulli kalam. Diam dari setiap perkataan. Dari sisi yang lain. Nah. Wal amru bi raddis salam wa tasmitil atis ya ummu jamil awqat. Dari sisi lain apa? Ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab orang yang salam. Iya kan? Idza ujitum bi tahiyyatin fahayyu. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ini secara umum pada waktu kapan saja. Nah, wa tasmitil atis, dan menjawab orang bersin. Ini juga hak dari seorang muslim, ya kan? Idza atasa fahamidallah fa syamithu, apabila dia bersin lalu dia mengucap alhamdulillah maka balas syamith dia. Paham ya ikhwan? Ini juga secara umum, kapan saja. Ya ummu jami' lafaz ini mencakup seluruh waktu. Dari sini umum, yang satu ini umum juga. Yang ini umum, tidak boleh diam. Dari omongan apa saja tidak boleh tidak boleh ngomong. Yang satu mengatakan harus menjawab salam dan harus menjawab orang yang bersin pada waktu kapan saja. Paham ini? Dipertemukan. Kedua keumuman ini. Paham ya ikhwan? Wa kadzal amru bisalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan raghiman fun ri. Celaka seorang itu. Siapa? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namaku di dekatnya lalu dia tidak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini permasalahan yang berikut. Ya. Ini secara umum pula. Setiap mendengarkan nama Nabi SAW, kita dianjurkan untuk bersolawat. Ya ummu jami' al-awqat ini mencakup seluruh waktu. Maka dipertemukanlah permasalahan ini. Fa'abqa ba'du ahlil ilmi al-awwal. Sebagian dari para ulama itu tetap menggunakan nas secara umum yang pertama ini. Paham ini? Yang masalah tidak boleh ngomong ketika khutbah. Diumumkan ini, semuanya tidak boleh. Nah, itulah pendapat siapa tadi? Khalal Albani, pendapat Syekh masyhur. Terus siapa lagi ya, kawan? Imam Malik, Naam. Abu Hanifah dan yang lainnya. Baik, wa khassasat. Lalu mengkhususkan yang kedua itu. Wa khassafa ba'dhum al-awwal wa abqasan. Sedangkan sebagiannya lagi mengkhususkan yang pertama dan mengumumkan yang kedua. Ala umumi, tetap di atas keumumannya. Jadi membingungkan, dua-duanya umum. Yang mana ini? Ini ke sini atau ini yang ke sini? Paham ini, kawan? Contohnya seperti permasalahan sholat tahiyatul masjid. Ketika apa? Sesudah asar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? La salata ba'dal asr. Tidak ada salat setelah salat asar, hatta taghrubas syams. Sampai apa? Terbenamnya matahari. Di dalam hadis yang lain menyatakan apa? Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarkaratain. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia ruku sampai dia apa, ikhwan? Salat dua rakaat. Ini umum pada waktu kapan saja salat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid harus salat dua rakaat. Yang ini juga umum. Salat apa saja setelah salat asar tidak boleh. Pertemukan. Tabrakan dua. Nah, ini. Akhirnya bagaimana? Para ulama ketika menghadapi permasalahan ini, nah, dilihat hadis tentang salat tahiyatul masjid apa ini? Al-baqi ala umumihi. Tetap umum, ya kan? Tidak ada yang mengkhususkan sama sekali. Umum kan? Tidak ada yang mengkhususkan. Sedangkan hadis yang menyatakan apa? Hadis tentang larangan melaksanakan sholat setelah asar, ternyata ada riwayat-riwayat yang mengkhususkan, iya kan? Apa saja riwayat yang mengkhususkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sibuk menghadapi tamu, maka beliau mengqadha sholat sunnah zuhur sampai ke ba'dal asar. Ternyata dikhususkan, boleh. Kemudian ada seorang yang melaksanakan sholat setelah sholat subuh dan juga tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur, diqadha sesudah zuhur juga boleh. Apalagi ya, kawan? Ternyata dikhususkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan adapun sholat-sholat yang ada sebabnya maka diperbolehkan melaksanakan sholat walaupun sesudah asar. Karena keumumannya, larangan tersebut ternyata keumumannya maksus. Keumumannya itu telah dikhususkan. Di dalam kaidah usul fikih apa? Al-amu al-baqi ala umumihi aqwa minal am al-maksus. Umum yang tetap di atas keumumannya itu lebih kuat daripada keumuman yang sudah dikhususkan. Paham ini ya, kawan? Nah ini juga permasalahan ini serupa mirip seperti ini. Ya, dua keumuman, yang satunya umum dari satu sisi, yang satunya juga umum dari satu. Kita pertemukan. Nah sekarang permasalahan apa? Mengucapkan salam. Ada nggak dalil-dalil yang mengkhususkan? Tidak ada. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, membalas ucapan salam hukumnya wajib. Membalas orang bersin hukumnya wajib. Hah? Mengucapkan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Umum pada waktu kapan saja. Sedangkan hadis-hadis yang berkenan tentang apa, ikhwan? Permasalahan diam ketika salat ketika imam berkhutbah, ternyata ada riwayat-riwayat yang mengkhususkan. Di antaranya apa? A'rabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, dan itu dua kali Jumat, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah binasa ternak-ternak, binasa sawah ladang, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar memberikan pada kita hujan. Ternyata boleh berbicara ketika ada hajat, dikhususkan kan. Nah, hadis yang itu tadi mengatakan umum, jangan ngomong ansit, ansit saja mengatakan lagauta, ini ngomong beberapa kalimat bahkan mengucapkan ini. Riwayat yang lain, nah, dalam riwayat Darqutni dan yang lainnya, ada seorang Arabi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berkhutbah pada hari Jumat. Lalu orang ini ngomong, ya, berbicara, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Tidak dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain suruh berbicara. Tidak, Arabi tahu, orang Badu. Ya Rasulullah, mata sa'ah, berulang kali, sampai tiga kali. Ya, lalu setelah itu Rasulullah SAW melihat pada dia, waihak, wa ma'adatalah, apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Kata dia, ma'adatu syai'an illa an yuhibbullaha wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan sesuatu kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbata. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah di sini Arab ini tidak dikatakan wakat lagauta, nah, atau kat Jumat mutlak batal. Nah, ternyata boleh. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan teguran kepada khatib, bisal khatibu anta, engkau adalah sejelek-jelek khatib, karena menggabungkan waman yasihima. Maksudnya dia mengatakan waman yasillaha wa rasulahu. Pada zaman waman yasihima dia gabungkan, seakan-akan menyamakan kedudukan Allah dan Rasul. Dibantah dan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Enak. Ada orang masuk ke dalam apa? Tapi ini tidak disebutkan dengan dalil. Jelas dalil-dalil ini tadi menunjukkan ya, ternyata dikhususkan dalam beberapa keadaan. Maka ini merupakan am yang maksud, am yang sudah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Maka oleh karena itu berkata Al-Mubarak Furi menggabungkan hadis-hadis ini, beliau mengatakan wal aula indi fil jam'i baina hadhil umumat al muta'aridah ayyuqal. Dan yang lebih utama menurutku untuk menggabungkan di antara keumuman yang kelihatannya bertentangan ini, kita mengatakan al muradu bin nahyi anit takallum fi halil khutbah, yang dimaksud dengan larangan untuk berbicara dalam keadaan berkhutbah, an nahyu an mukalamatin nas. Yang dimaksud dilarang adalah larangan untuk berbicara dengan manusia. Nah, berbicara dengan manusia. Nah, wa kadza al-muradu bil insaf, dan juga yang dimaksudkan dengan diam, yang dimaksudkan adalah as-sukutu an mukalamatin nas duna dzikrillah. Larangan untuk berbicara dengan manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, pendapat Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Fa idza saqata fi halil khutbah an mukalamatin nas wa radda salam sirran fi nafsihi. Apabila dia telah diam untuk berbicara dengan manusia dan membalas salam, dan itu sirran, yakni dari dirinya, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Aw syammatal atis sirran, ataukah dia menjawab orang yang bersin, ya, dengan tidak dikeraskan. Aw shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi, ataukah dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut yakunu amilan bi kulli ma dzukira minan nahyi wal amri, maka di sini dia telah mengamalkan dengan setiap apa yang disebutkan dari larangan dan perintah tersebut. Ya, jadi asalnya adalah mendengarkan khutbah. Tapi kalau kapan kemudian seseorang ada apakah ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk mengucapkannya seperti bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab orang yang bersin dan yang semisalnya, maka boleh kemudian dia menjawabnya dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bolehnya dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk ke dalam masjid tersebut, walaupun imam dalam keadaan berkhutbah, walaupun imam dalam keadaan berkhutbah.